إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى كذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, segenap saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa tidak lama lagi kita akan mengakhiri bulan Dzulhijjah sebagai bulan ke-12, sebagai bulan terakhir dari penanggalan Hijriyah, yang dengan itu biidznillah taala kita akan memasuki, melangkah pada bulan yang pertama dari penanggalan Hijriyah di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, upaya kita untuk mempersiapkan memasuki tahun baru di dalam Islam, yaitu bulan yang disebut dengan bulan Muharram, perlu kita mengetahui bimbingan petunjuk dari agama Allah Jalla wa'ala melalui petunjuk lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana kita menyikapi terhadap bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya ada apa dengan bulan Muharram? Sesungguhnya amalan apakah yang disunnahkan pada bulan Muharram? Ketahuilah saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram dalam Islam, yang mana bulan ini berada pada urutan pertama penanggalan Hijriyah sejak diresmikan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa bulan pertama pada kalender Hijriyah adalah bulan Muharram. Maka bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram. Dikatakan bulan-bulan haram karena bulan itu adalah bulan yang memiliki kehormatan lebih dibandingkan dari bulan-bulan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 12 bulan, yang mana dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nilai lebih dibandingkan bulan yang lainnya. Itulah kata Allah jalla wa'ala ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah sekali-kali kalian mendzalimi diri kalian sendiri pada bulan yang 4 tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat tadi ditafsirkan dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah sampaikan sabdanya, "Innaz zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh 12 syahran minha arba'atun hurum 3 mutawaliyat Dzulqa'dah Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa keberadaan az-zaman, waktu itu terus beredar sebagaimana keberadaan hari di mana Allah jalla wa ala telah ciptakan langit dan bumi. Ketahuilah waktu beredar dalam setahun itu sebanyak 12, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang sejalan dengan apa yang Allah firmankan tadi. Maka dari 12 bulan tadi, 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. 3 bulan berada secara berurutan, itulah Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, wal Muharram adalah sebagai bulan yang pertama. Sedangkan bulan Rajab adalah yang berada antara Jumadi dan Sya'ban. Demikian potongan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bulan ini, bulan Muharram, adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dikatakan bahwa bulan Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, afdalus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram. Ketahuilah puasa yang paling utama, kata beliau, setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, itulah bulan Muharram. Diterangkan oleh para ulama, sesuatu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya di sana memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Allah jalla wa ala sebutkan baitullah, rumahnya Allah, maka itu bukan rumah biasa, tetapi rumahnya Allah. Itulah Ka'bah. Dan demikian pula masjid-masjid Allah dikatakan Baitullah, bukanlah seperti rumah-rumah kita biasa, karena di sana memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan rumah-rumah yang ada. Demikian pula dikatakan Rasulullah, Rasulnya Allah, karena itu adalah manusia yang ditunjuk, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan tugas yang mulia, sehingga dikatakan Rasulullah. Demikian pula bulan Muharram dikatakan Syahrullah, karena bulan itu memiliki nilai lebih dibandingkan dari bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam bulan Muharram memiliki nilai historis, sejarah yang luar biasa, di mana bulan itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram yang dikatakan sebagai Asyura, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan nabinya Musa alaihissalam, yang dikatakan sebagai Kalimullah, gelar bagi beliau alaihissalatu wassalam. Kalimullah adalah salah seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini kita imani keberadaannya karena Allah Jalla wa Ala telah berbicara dan tegaskan di dalam ayatnya, wa kallamallahu Musa taklima, Allah Jalla wa Ala berbicara langsung kepada Musa alaihissalam. Maka pada kejadian itu Allah selamatkan beliau dan kaumnya, orang-orang yang beriman, dari kejaran Fir'aun laknatullahi alaihi dan bala tentaranya. Mengejar Nabi Allah Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau, sehingga tidak ada tempat lagi bagi beliau alaihissalatu wassalam untuk berlari berikutnya, kecuali di depannya adalah lautan yang luas, dan di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya mengejar beliau alaihissalatu wassalam. Sehingga dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lautan tadi dijadikan daratan, sehingga kemudian Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman bisa melewatinya dengan lancar. Dan kemudian Fir'aun pun dan bala tentaranya melihatnya dan berusaha mengikuti, mengejarnya. Ketika sampai di lautan tadi yang daratan, maka Allah kembalikan semula sebagai lautan, dan bahkan Allah pilah-pilah menjadi 12 jurang, sehingga terperosoklah Fir'aun laknatullahi alaihi dan bala tentaranya ke dalam lautan tadi, mati, terkapar, tenggelam di dalam lautan tadi, dalam keadaan Nabi Allah Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman sudah sampai di ujung daratan tadi, menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri, apa yang telah Allah timpakan kepada orang-orang yang ingkar terhadap apa yang telah Allah wahyukan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad kuat untuk berhijrah ke negeri Madinah setelah mendengar bahwa penduduknya siap berjanji setia, berbaiat membela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tekad kuat beliau ini baru bisa terrealisasi pada bulan setelahnya, yakni bulan Safar. Akan tetapi adanya azam, tekad kuat tadi adalah berlangsung pada bulan Muharram. Selain itu juga di bulan Muharram terdapat ibadah puasa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang telah disinggung sebelumnya, afdalus siyam ba'da Ramadan, seutama-utama puasa yang terbaik setelah puasa yang wajib, yakni puasa Ramadan, syahrullahil muharram, bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Maka keistimewaan dari bulan Muharram adanya puasa yang terbaik setelah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang keutamaannya, yukaffir as-sanatal madiyah. Hadis yang sahih menyebutkan bahwa puasa yang dilakukan pada waktunya yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni puasa Asyura tadi, adalah bisa menghapuskan dosa-dosanya tahun yang lalu. Maka dengan itu kita persiapkan diri kita tatkala akan tibanya nanti memasuki dari hari Asyura, yakni hari ke-10 bulan Muharram, di mana kita puasa di tanggal itu dan kita dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dampingi puasa tanggal 10 tadi dengan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, sehingga kita puasa 2 hari, 9 dan 10 Muharram, atau jika tidak bisa pada 9-nya maka seseorang puasa pada 10 dan 11-nya. Sebagian para ulama sampai-sampai membolehkan puasa ketiganya, yakni 9, 10 dan 11 Muharram. Mengapa dijadikan pendamping dari 10 Muharram tadi? Sebagai bentuk pembeda antara puasanya kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan puasanya ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Mereka pun juga ikut berpuasa pada 10 Muharram, dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk syukur mereka kepada nabinya Musa alaihi salam karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman kejaran Firaun tadi. Sehingga disebutkan dalam satu hadis, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba ke Madinah, maka dilihatnya orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Maka beliau bertanya, "Ada apa kalian puasa di tanggal ini?" Maka mereka katakan, "Kami berpuasa karena kami merasa bersyukur kepada nabi kami Musa alaihissalam. Diakui oleh Yahud bahwa Musa adalah nabi dari kalangan Bani Israel." Sehingga mereka merasa bangga, dan dalam bentuk syukurnya tadi mereka melakukan puasa karena bentuk terima kasih atas diselamatkannya nabi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka, "Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Sesungguhnya kami kaum muslimin adalah lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi Musa alaihi salam dibandingkan kalian. Kami mengakui seluruh para nabi dan rasul, sedangkan kalian hanya mengakui sebagiannya, dan kemudian kalian beriman kepada sebagian dan mengingkari kepada sebagiannya, sehingga kami lebih layak, lebih pantas, lebih berhak dan lebih utama dibandingkan kalian terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka puasa tetap dilakukan pada 10 Muharram sebagai bentuk pembeda dengan mereka, maka didampingi sehari sebelumnya atau sehari dan sesudahnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang meyakini bahwa bulan Muharram adalah sebagai bulan keramat, sehingga dengan itu tidak boleh dibuat suatu hajatan atau sesuatu rencana yang disyariatkan atau sesuatu acara yang dimubahkan, dibolehkan di dalam Islam. Sebagai contoh, akan melangsungkan pernikahan di bulan Muharram. Tiba-tiba ada suara di antara mereka menyampaikan, "Jangan melakukan pernikahan di bulan itu, karena bulan itu sudah diketahui dari cerita-cerita yang terjadi bahwa bulan itu adalah sebagai bulan yang sial." Maka berangkat dari keyakinan yang batil, keyakinan jahiliyah, sehingga kemudian diterimalah berita tanpa dasar tadi, sehingga rencana yang awalnya bulan Muharram mereka tunda bulan yang lainnya sebagai upaya menghindar dan takut, khawatir ucapan bahwa bulan Muharram adalah sebagai bulan yang dikatakan bulan keramat, bulan sial, sehingga ketika dilangsungkan hajat, pernikahan ataupun yang lainnya di waktu itu akan menyebabkan kesialan dalam rumah tangganya, terjadi problem terus menerus yang tiada hentinya. Kenapa? Karena mereka yakini, atau ada yang bilang karena dulu menikahnya di bulan Muharram. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini sama sekali tidak dikenal di dalam Islam dan ini keyakinan jahiliyah yang wajib ditinggalkan oleh setiap kaum muslimin, bahwa tidak ada waktu, baik itu bulan ataupun hari yang sial, melainkan kesialan itu disebabkan karena kemaksiatan dan dosa mereka. Sementara waktu-waktu yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi barakah, keberuntungan, kesuksesan ketika waktu tadi digunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengkategorikan anggapan kesialan kepada waktu, baik bulan ataupun hari ataupun yang lainnya, keyakinan itu dikatakan sebagai keyakinan tiyarah. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat ini, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan 3 kali beliau sampaikan agar umatnya perhatian bahwa tiyarah adalah kesyirikan, tiyarah adalah kesyirikan, tiyarah adalah kesyirikan. Tiyarah adalah keyakinan anggapan sial kepada waktu ataupun kepada sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar, selama tidak ada tuntunan atau dasar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya atau menjauhkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadi pula di bulan Muharram apa yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah, menjadikannya sebagai hari berkabung, di mana pada setiap 10 Muharram orang-orang Syiah yang berada di Iran mengadakan pawai akbar untuk memperingati hari terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali radhiyallahu taala anhumah, yang kejadian itu di tempat Padang Karbala. Acara rutin tadi dimulai sejak 1 sampai dengan 10 Muharram. Pada tanggal 1 Muharram sampai tanggal 9 Muharram mereka mengadakan pawai besar-besaran di jalan-jalan menuju Al-Husainiyah, yang mana Al-Husainiyah menurut mereka adalah sebagai tempat ibadah mereka. Akan tetapi Al-Husainiyah digunakan untuk makam imam mereka, bukan untuk melaksanakan sholat, sedangkan sholat dilakukan di luar bangunan. Penamaan ini diambil dari nama Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhumah. Maka pada acara tadi peserta hanya mengenakan celana atau sarung saja, sedangkan badannya terbuka. Selama pawai, mereka memukul-mukul dada dan punggungnya dengan rantai besi, sehingga meninggalkan bekas luka memar yang mencolok. Kemudian pada acara puncak, mereka mengenakan kain berwarna putih dan ikat kepala berwarna putih pula. Setelah itu mereka menghatamkan pedang, pisau atau benda tajam lainnya ke kepala dan dahi mereka, sehingga darah pun bercucuran. Darah yang mengalir ke kain putih membuat suasana semakin mencekam. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang menangis histeris. Semua tadi sama sekali bukanlah ajaran dari Islam. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah ajaran sama sekali yang bukan dari Islam. Dan terjadi di akhir-akhir ini, bahkan mereka menjadikan tempat Karbala sebagai tempat haji buat mereka. Dan dikatakan oleh imam mereka bahwa haji ke Karbala ini jauh 1000 kali lebih baik dibandingkan haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Demikian kata imam mereka. Maka wajib bagi kaum muslimin waspada terhadap mereka dan tidak tertipu dengan ajaran-ajaran mereka, khususnya kaula muda dan yang lainnya. Hendaklah diperkokoh, diperkuat akidah dan tauhid untuk mereka betul-betul tahu tentang ajaran Islam yang semestinya, sehingga mereka bisa terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حضرين معاشر المسلمين سجناب صدرك قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Perlu diketahui bersama kapan awal diberlakukannya kalender Hijriyah. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa kalender tahunan belum diberlakukan ketika pada awal kedatangan Islam. Barulah dimulai di masa Khalifah atau di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan kaum muslimin, maka dibutuhkannya kalender untuk dalam urusan-urusan mereka. Maka pada tahun sekitar 3 atau 4 masa pemerintahan beliau radhiyallahu taala anhu, datang sepucuk surat dari sahabah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan dalam suratnya, telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda yang tidak dibubuhi tanggal. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Al-Faruq mengumpulkan para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk melakukan musyawarah. Sebagian mereka menyatakan dibubuhkan tanggal sebagaimana orang Persia ketika mengirim surat kepada raja mereka. Setiap kali pemimpin meninggal, maka memperbarui kalender dengan pemerintahan yang setelahnya. Namun para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in tidak menyetujui pendapat ini. Sebagian lain dari para sahabat juga usul, pakai saja kalender kerajaan Romawi. Mereka pun para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in pun tidak menyetujuinya dan tidak menyukainya. Sebagian lainnya menyatakan mulailah penanggalan itu dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya pula menimpali menyatakan mulailah dari hari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya pula menyatakan hendaknya ditetapkan sejak hari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan hijrah merupakan pemisah antara al-haq dan al-batil. Maka hendaklah mulailah penanggalan dari hari tersebut. Maka mereka para sahabat pun semua akhirnya sepakat dengan keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka setelah itu memusyarahkan bulan yang dijadikan permulaan tahun. Ketika sudah disepakati dan telah diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tinggallah masalahnya kapan bulan itu dimusyawarahkan untuk dimulai padanya. Sebagian pendapat di kalangan para sahabat menyatakan mulai dari bulan Ramadan, karena bulan itu adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Sebagian yang lain dari para sahabat menyatakan dimulai dengan Rabiul Awal, karena bulan itu adalah waktu tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada perjalanan hijrah dari Makkah. Maka Umar, Utsman Demikian pula Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in akhirnya memilih Muharram karena itulah bulan haram yang datang setelah Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah bulan yang padanya kaum muslimin menunaikan haji, yang dengan menunaikannya terwujudlah, yang berarti sempurnalah rukun Islam semuanya, rukun yang lima. Maka di bulan Dzulhijjah mereka langsungkan baiat kaum Ansar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertekad untuk hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah permulaan tahun Hijriah Islam adalah dimulai dari bulan yang mulia, bulannya Allah, yakni Muharram. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka nasihat buat kita bersama, dengan tahunya kita bulan Muharram sebagai bulan yang mulia, sebagai bulannya Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita menyikapinya, menyambutnya pula dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan ikut-ikutan, bukan dengan melakukan sesuatu yang tidak ada bimbingan atau petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan khutbah yang telah disampaikan tadi, setidaknya mengetahui bagi kita apa yang terbimbing, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan itu, dan demikian pula bagaimana kita menyikapinya dengan bimbingan yang benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada diri kita semuanya, dan demikian pula kaum muslimin seluruhnya, agar mereka dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihi majma'in. Dan semoga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah terus mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah jalla wa ala. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah di siang hari ini, yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.